keluar dari ngaji, ya. Sudah serbannya entah kemana, ransuahnya entah kemana, jubahnya disimpan, gamisnya disimpan, kayaknya seperti ini. Ya. Belum sanggup untuk menghadapi masyarakatnya dengan penampilan yang baik, penampilan yang sun. Nah, sehingga masih necis dengan gaya-gaya seperti itu. Nah, khususnya anak-anak muda ya, yang kuliah atau yang semacam itu. Ya. Yang akhwat juga demikian. Ya, ketika ngaji cadaran itu, masya Allah. Ya. Ya, sudah keluar dari tempat kajiannya untuk kegiatan lain, sudah hilang itu. Ya, cadarnya dibuka, pakaiannya sudah mulai juga seperti itu, warna-warni dan sebagainya. Ya. Mana rasa mulia dengan mengamalkan ajaran Allah Jalla wa'ala? Mana menambahkan syiar daripada agama Allah? Ya. Nah, pakailah pakaian yang syar'i dimanapun kita berada. Ya, yang ikhwan menampakkan pakaian yang syar'i dengan jubahnya atau dengan gamisnya, dengan kalansuahnya, ya, sehingga nampak bahwa ini adalah orang yang baik, ini adalah sunnatun nabi, ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk sesi qabla dzuhur. Insyaallah kita lanjutkan ba'da dzuhur biiznillahi ta'ala. Sesudahi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.